الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Para aba wal ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita bertemu dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas ya wasiat-wasiat Luqman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Telah kita sebutkan bahwa di antara wasiat Luqman adalah agar anaknya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian juga yang sudah kita bahas tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Ya telah kita sebutkan bahwa sebaiknya orang tua tidak mengatakan ya nak berbakti kepadaku, akan tetapi dia menyampaikan tentang wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tua. Demikian juga menyebutkan kisah-kisah yang menunjukkan keutamaan ya berbakti kepada kedua orang tua. Baik, kemudian juga telah kita sebutkan di antara wasiat Luqman adalah hendaknya sang anak mengikuti jejak ya orang-orang saleh dan menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan selama hidup di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun walaupun itu hanya sebesar biji sawi saja ya, perbuatan baik atau perbuatan buruk pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di situ ya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan seterusnya ayatnya waradul mawazin dan seterusnya. Baik, kemudian kata Luqman kepada anaknya wa qauluhu ta'ala innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu latifun khabir. Latif itu artinya Allah itu mengetahui perkara yang halus. Ya. Perkara-perkara yang mendetail itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabir ini artinya memiliki ilmu yang sangat luas. Ya, kedua, nah sifat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun itu, baik itu suatu perkara yang detail ya, yang tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maksud latif, yakni latiful ilm. Ya, ilmunya itu sangat teliti, sangat detail. Tidak ada, fala tukhfa alaihi asya. Tidak ada sesuatu apapun yang tertutupi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segalanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa yusi Luqman waladahu aidan. Demikian juga Luqman mewasiatkan kepada anaknya ya tentang sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Luqman, ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Ya. Kata Luqman kemudian kepada anaknya, wahai anakku, tegakkanlah salat dan perintahkanlah manusia untuk melakukan kebaikan dan larang mereka dari kemungkaran. Dan bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Sesungguhnya yang demikian itu min azmil umur. Min azmil umur artinya suatu hal yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Azmil umur artinya perkara yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Maka di dalam ayat ini, para abah wal ummahat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui lisan Luqman ya agar anak-anak itu menjaga sholat mereka dan juga beramar ma'ruf nahi mungkar jadi anak-anak kita ajari untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Kata beliau amma wasiat al-abna bis-shalah wa ta'limuhum iyaha faqad taqaddam. Adapun wasiat mewasiati anak untuk sholat sudah lewat pembahasannya ya. Sudah kita bahas ketika kita membaca tentang rukun Islam. Kemudian di sini kata Luqman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, perintahkanlah kepada perkara yang baik dan laranglah dari kemungkaran. Jadi anak-anak kita perintahkan mereka untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau ada temannya atau saudaranya yang melakukan kemungkaran, maka hendaknya dia cegah kemungkaran tersebut atau dia nasihatkan. Ya, dinasihati orang yang melakukan kemungkaran agar berhenti dari kemungkarannya. Nah, dan disesuaikan dengan kemampuan bihasabil juhdi wa taqah. Ya, kata beliau di sini, semangatilah anakmu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kesungguh-sungguhan dan kemampuannya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya, apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya iman. Jadi Bapak dan Ibu, Abah dan Umahat yang dimuliakan Allah, ya, amar ma'ruf nahi munkar ini dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan kita, maksudnya kita beramar ma'ruf nahi munkar kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, seperti seorang ayah terhadap anaknya, ya, atau seorang pimpinan kepada bawahannya, atau pemerintah kepada rakyatnya, maka dia lakukan dengan tangan. Kalau dia mampu mengubahnya dengan tangan. Kalau dia tidak mampu mengubahnya dengan tangan, maka dengan lisannya. Ya, menyampaikan nasihat, ya, menyampaikan masukan. Nah, kalau dia tidak mampu juga dengan hatinya, maksudnya dengan bagaimana? Dengan cara mengingkari. Ya, mengingkari kemungkaran yang terjadi tersebut dalam hati kita. Jangan kemudian membenarkan terjadinya kemungkaran tersebut. Wal yu'allim al-aulad fikhal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Ya. Dan ajarkan juga kepada anak-anak kita bagaimana fikihnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bagaimana itu fikihnya amar ma'ruf nahi munkar? Yaitu sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar, apakah sayu'addil amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar ila munkar a'zham? Ya, minal munkari al mutawajib amla. Bagaimana fikih amar ma'ruf nahi munkar? Yaitu apakah amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut akan menyebabkan kemungkaran yang lebih parah daripada kemungkaran yang sudah terjadi? Nah, ini dia. Jadi sebelum kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, harus dilihat terlebih dahulu. Ya, kalau amar ma'ruf nahi munkar ini dilakukan, apakah selesai kemungkarannya, ya, kemudian kemakrufannya atau perkara yang baiknya itu bisa kita tegakkan, atau justru muncul kemungkaran yang lebih besar. Muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka kalau muncul kemungkaran yang lebih besar, maka hendaknya dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, kata beliau, wa in kana hunaka munkarun a'zham sayatahaddatsu fa hina idzin yu'ajjil al-amra wan nahya ila waqtin tatahaqqaq fiha maslahah ma indi'am ad-darar aw ma akhaf ad-darar. Ya, kata beliau di sini, apabila memang dilihat akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka hendaknya dia tunda melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Sampai terjadinya kemaslahatan tanpa ada kemudaratan atau terjadinya kemaslahatan bersama dengan kemudaratan yang lebih ringan. Maka ini adalah fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi harus dilihat dulu, kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu, apa akibatnya akan muncul? Kalau akibatnya akan muncul itu adalah kemungkaran yang lebih besar, maka kita jangan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Makanya dulu Syekhul Islam disebutkan, ya, cerita dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ada orang-orang yang bertanya kepada Syekhul Islam, wahai Syekhul Islam, kenapa engkau tidak mengingkari orang-orang Tatar, orang-orang Mongol yang sedang mabuk-mabukan? Kenapa kamu tidak mengingkari mereka? Padahal mereka sedang mabuk-mabukan. Maka kata Syekhul Islam, mereka ini kalau enggak mabuk, ya kerjaannya menumpahkan darah, menjatuhkan kehormatan kaum wanita, dan yang semisalnya. Ya, sehingga keadaan mereka yang mabuk itu lebih bagus daripada ketika mereka tidak mabuk. Kalau mereka tidak mabuk, ya mereka akan menumpahkan darah, mereka akan menjatuhkan kehormatan para wanita. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi munkar hendaknya dilakukan secara cermat. Jangan sampai muncul ya kemungkaran yang lebih besar, kemungkaran yang lebih besar. Kemudian kata beliau di sini, ya maka fikih amar ma'ruf nahi munkar harus diajarkan kepada anak-anak. Lalu kemudian kata beliau, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu. Ya maka hendaknya dia juga sadar bahwa menegakkan kebenaran ini ada konsekuensinya. Kalau muncul konsekuensi tersebut yang menyulitkan dirinya, maka hendaknya dia bersabar. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian mereka saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, jadi dalam amar ma'ruf nahi munkar pasti ada cobaan yang akan dia terima, maka hendaknya dia bersabar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna dzalika min azmil umur, yang demikian ini merupakan azmil umur. Ya, azmil umur ini ada beberapa tafsiran dari para ulama. Ya, di antaranya adalah perkara-perkara azimahullahu wa amara bihi. Maksudnya min azmil umur artinya perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang kedua bahwa azmil umur artinya makarimul akhlak. Ya, akhlak yang mulia, wa azaim alil hazm as-salikina tariq an-najah. Ya, dan juga merupakan kewajibannya orang-orang yang saleh ketika mereka menempuh jalan kejayaan. Jadi cirinya orang-orang saleh yang sukses itu, ya dia beramal ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia bersabar atas apa yang dilakukan. Wa qala ghairuhum ay mimma ja'alahu Allahu al-azimah wa aujabahu ala ibadihi wa hatmih, ya wa hatamahu ala mukallifina wa lam yurakhis fi tarkih. Sebagian yang lain mengatakan, ya tafsiran yang ketiga, bahwa menegakkan salat kemudian beramar ma'ruf nahi munkar dan bersabar atas musibah ini merupakan perkara yang harus ada pada diri seorang hamba. Azimah itu yang tidak diberi keringanan untuk meninggalkannya. Jadi harus ada pada diri seorang hamba. Ya, apa itu yang harus ada pada diri dia? Ya, menjaga sholatnya, kemudian beramal ma'ruf nahi munkar, lalu dia bersabar atas apa yang menimpanya. Ya, ini yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kata Luqman kembali berwasiat kepada anaknya, wala tusair haddaka linnas, jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia. Maksudnya ini adalah sombong, ya berpaling dari manusia. Ya, la tatakabbar wa tahtakiru ya al ibad wa tu'ridu anin nas biwajhik, jangan engkau sombong dan engkau menganggap remeh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lalu engkau pun memalingkan wajahmu. Ya, idza kalimtahum ihtiqaran lahum wastikbaran alaihim, apabila engkau sedang berbicara dengan seseorang maka jangan palingkan wajahmu, ya karena kesombongan, karena merendahkan orang tersebut dan karena kesombongan. walakin akbal alaihim aqbil alaihim wajhaka ya munbasitun muqbilun alaihim. Akan tetapi ya hadapkan wajahmu kepada mereka ya dengan penerimaan, ya dengan penerimaan, maksudnya dengan sikap yang bersahabat kepada mereka. Ya, jadi jangan kemudian jadi orang yang sombong. Kalau berbicara, ya orang yang diajak bicara nggak dia lihat, dia justru sibuk HP atau apa. Ya padahal orang yang sedang di hadapan dia itu sedang mengajak dia berbicara. Nah, ini sikap sombong. Maka anak-anak harus kita hindarkan dari sikap sombong semacam ini. Ya, kemudian kata beliau, fa'alim al-aulad ya at-tawadu wal-bashashah. Ajarkanlah kepada anak-anak at-tawadu, agar mereka rendah hati. Wal-bashashah, dan wajah yang ceria di hadapan manusia. Ya, jadi jangan suka apa macam-macam bermuka masam dah. Ya, dan juga ajarkan mereka untuk tawadu, bersikap rendah hati kepada manusia, jangan sombong. Ya, ketika mereka melihat atau apa namanya bertemu dengan manusia yang lain, maka hendaknya mereka menunjukkan ketawaduan dan juga wajah yang berseri-seri. Ya, tunjukkan wajah yang berseri-seri. Kemudian juga anak-anak diajarkan, kata Luqman, wala tusair khadzaka linasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullal mukhtalin fakhur. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Mutakabbiron, ini dengan kesombongan. Sesungguhnya yang demikian ini bukan merupakan setiap orang. Ya, mohon maaf. Ya, jangan kamu kemudian berjalan di hadapan orang dalam keadaan sombong. Ya, hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala tamsi fil ardi marohan. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Atau wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibal tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh keangkuhan. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak dapat mencapai puncak gunung. Ya, apa yang patut kau sombongkan? Ya, apakah engkau bisa kemudian menembus bumi, masuk ke dalam bumi, atau engkau bisa pergi apa mendaki ke atas sampai ke ujung gunung? Tidak, maka tidak ada sesuatu apapun yang layak untuk engkau sombongi. Nah, kemudian kata Luqman, waqsid fi masyik, dan sederhanalah dalam berjalan. Dan sederhanalah dalam berjalan. Ini tawassut fihi, ya bersikap pertengahan. Maksudnya bersikap pertengahan dalam berjalan ini, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Pertengahanlah dalam berjalan. Coba lihat Luqman, sampai berjalan saja dia wasiatkan kepada anaknya. Ya. Kemudian kata Luqman, waqdud min sautik inna ankarul aswat la sautul hamir. Dan pelankanlah suaramu, sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suaranya seekor keledai. Pernah dengar suaranya keledai enggak? Ya, dia mengeluarkan suara yang sangat keras sekali. Ya, maka hendaknya anak-anak kita ajari untuk menjaga suara mereka. Ya, jangan sampai kemudian mereka berteriak atau bersuara dengan keras tidak pada tempatnya. Ya, maka kata beliau di sini, inna ankarul aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Ya, suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Nah, ini yang berkaitan dengan wasiat-wasiatnya Luqman, ya, Luqman al-Hakim, ya, kepada anaknya. Ya, di salah satu risalahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr itu memiliki satu man. Enggak tahu ini sudah diterjemahkan belum ya oleh para asatidah. Tapi ada kitabnya beliau ya, Wasiat-wasiat Luqman, itu bagus sekali untuk dipelajari, bukan hanya sesederhana apa yang kita dapatkan sini, tapi ada hikmah-hikmahnya. Ya. Kitab Wasiat Luqman karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Qala ta'limul abna kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada anak kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kewajiban orang tua, anak-anaknya hendaknya diajarkan ya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa hadha min afdhalil afdhalil umum ala itlaq. Ya, kata beliau, fahada min afdhalil ulum ala itlaq. Maka ini merupakan ilmu yang paling bagus ya secara mutlak, enggak ada ilmu yang lebih baik daripada ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Wa hadha min adami al-qurubat ya allati yataqarrabu biha al-abdu ila rabbihi subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini juga merupakan ilmu yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ilmu Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu yang terbaik. Di dirasati Al-Quran Al-Karim wa Sunnah An-Nabawiyah ajrun azim fahiyya fadlun jalil. Maka dalam mengajarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah ya, padanya terdapat pahala yang besar dan keutamaan yang mulia. Waqad hatha alaiha Rabbuna subhanah wa ta'ala wa raqaba fiha Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mendorong kita untuk mempelajarinya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi ini adalah ilmu yang paling utama, ya. Jangan keliru orang tua. Ya, anak-anaknya enggak diajari agama, enggak diajari untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal sekian banyak dalil dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dorongan untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi dia mengatakan, jadilah kalian sebagai orang-orang yang rabbani. Rabbani disebutkan maknanya Rabbani adalah mengajarkan ilmu yang sederhana sebelum mengajarkan ilmu yang lebih kompleks. Hendaknya engkau menjadi orang-orang yang Rabbani. Bima kuntum tu'allimun al-kitab. Karena kalian telah menjadi orang-orang yang menggambarkan Al-Kitab. Yang mengajarkan Al-Kitab. Ya, wa bima kuntum tadrusun, dan juga mempelajarinya. Dan juga mempelajarinya. Ya. Ini kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang Rabbani. Yang mengajarkan Al-Quran. Dan juga mempelajarinya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, kemudian kata beliau, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Apabila dia dibawa, apabila dia diberi hikmah tersebut, atau sebelumnya kata Allah, yu'til hikmah mayasya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya di sini Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah dianugerahkan kebaikan yang demikian banyak. Nah, jadi kalau anak-anak kita itu kita ajarkan ilmu Quran dan Sunnah, maka ini merupakan kebaikan bagi mereka, ya. Mereka telah, kalau misalnya mereka sampai bisa menguasai betul Al-Quran dan Sunnah, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faqad utiya khairan katsiran, mereka telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa qala ta'ala warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-perlahan, ya, dengan perlahan-lahan. Ini Al-Qur'an, ya, diperintahkan kita untuk membacanya secara perlahan-perlahan-lahan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu ya Allah, wahai Rabbku. Ini juga dalil yang menunjukkan dorongan untuk mempelajari ilmu agama, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya. Jadi anak-anak kita, kita perintahkan untuk belajar agama, karena Nabi itu tidaklah meminta untuk untuk berdoa kecuali dia mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika. Qur rabbi zidni ilma, maaf ya. Qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Qala Allah Ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah datang kepada kalian nurun, ya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, wa kitabun mubin, dan kitab yang sangat jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah, yang Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan Al-Qur'an tersebut, Allah akan berikan petunjuk kepada orang yang mengikuti, ya, keridhaannya. Subulas salam. Ya, dan juga jalan, ya, yang penuh keselamatan. Wayukhbiruhum wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang mengeluarkan manusia dari kezaliman kepada cahaya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadihim ila siratin mustaqim, dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Nah, ini karakternya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, beliau membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kepada siapa yang mempelajarinya, dia telah menghilangkan, ya, menghilangkan kegelapan yang ada padanya dan menggantinya dengan cahaya. Baik, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hendaknya orang tua mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Qala wahris fahris ala ta'limi abna'ikal Qur'an. Bersemangatlah Anda untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada anak Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan, ya, lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang saleh yang selalu membaca kitabullah, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, maka, ya, di ayat selanjutnya disebutkan bahwa mereka ini sesungguhnya pemeluk mazhab Syafi'i. Bahwa mereka Orang-orang yang membaca kitabullah, kemudian menjaga sholatnya, serta menginfakkan apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, ya, maka mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Nah, kalau kita mendorong anak-anak kita ya untuk mempelajari Al-Qur'an, demikian juga kita mengajarkan, justru kita sendiri yang mengajarkan kepada mereka, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Makanya saya dalam berbagai waktu, saya sering menekankan kepada orang tua, agar yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak itu adalah orang tuanya sendiri. Bapak atau ibunya inilah yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah tersebut. Terutama mengajarkan Al-Quran. Ya, ngajar Iqra 1-6 itu kan gak terlalu sulit ya. Maka kita kalau bisa ngajarkan ke anak-anak kita. Ya. Agar apa? Agar kita pertama dapat pahala, kedua itu jadi ilmu yang bermanfaat, dan kalau kita yang ngajar ke anak-anak kita, anak-anak jadi dekat dengan kita, gampang mengarahkannya, luar biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian juga beliau alaihi salatu wasallam bersabda, inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang paling afdal di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian juga dari lainnya, Nabi SAW mengatakan, matsalul mu'min alladzina yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal urtujah ta'muha thayyibah wa rihuha thayyib. Ya. Kata Nabi SAW, permisalan muslim yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya ini seperti al-utrujah, buah utrujah, sebuah buah ya yang manis ya, kemudian baunya itu harum. Ya, kal utrujah ta'muha thayyib wa rihuha thayyib. Di mana baunya atau rasanya itu enak, baunya juga harum. Ya. Ini bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan juga mengamalkannya. Jadi tidak cukup ya hanya membaca saja, tapi juga harus diiringi dengan amalan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Ya. Kiramil bararah ini malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, yatata'ta, terbata-bata, dan kemudian dia mengalami kesulitan dalam membacanya, maka dia mendapatkan dua pahala. Ya, dia mendapatkan dua pahala. Ya, ini bagi orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an. Ya, enggak apa-apa. Ya, walaupun terbata-bata tetap mendapat pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu huwa 'alaihi chat wa huwa 'alaihi benar. Wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran. Kalau tadi pakai lafaz syad, kalau ini menggunakan lafaz syadid ya, yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran. Maknanya sama, permisalan orang yang membaca Al-Qur'an sampai dia menghafalkannya, ya, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran dengan berulang-ulang, ya, walaupun dengan wahwa alaihi syadid, ya, dengan kesulitan, walau ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Sebutkan oleh para ulama bahwa dua pahala yang dimaksud, yang pertama adalah pahala membaca Al-Qurannya, yang kedua adalah pahala kesulitan yang dia alami. Jadi barakallahu fikum, orang yang membaca Al-Quran baik itu secara lancar maupun ya secara terbata-bata, dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang bacanya lancar, nanti dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang terbata-bata, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala dari membaca Al-Quran yang pertama, kemudian yang kedua adalah pahala kesulitan yang dia alami. Nah, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, mi sulit, abi kok susah. Ya, gak apa-apa nak, kamu dapat dua pahala. Nah, ini cara menyemangati anak kita. Ya, jangan khawatir, kamu nanti akan dapat dua pahala. Baik. Kemudian juga Ahli Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di tengah-tengah kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi kalau kita mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah kemudian menjadi orang yang berilmu, ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu li sahibil Qur'an, ya, ikra'u wartaqi warattil kama kunta turattiluhu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, ini orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya, ikra wartaqi, ini disebutkannya ketika dia nanti masuk dalam surga, ya, ketika Al-Qur'an dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka akan dikatakan kepadanya, ikra wartaqi, ya, bacalah dan naiklah engkau. Nah, jadi apa, derajatnya di surga itu dinaikkan karena dia adalah ahlul Quran. Qala warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tartil, ya, sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya, ya, ajalmu itu sesuai kedudukanmu itu sesuai dengan apa yang terakhir engkau baca. Maksudnya, kan orang itu membaca Al-Quran berkali-kali, ya. Ya, satu kali khatam, lanjut lagi, khatam lagi, khatam lagi, khatam lagi. Nah, berapa huruf yang dia baca, ini akan menentukan kedudukan dia. Ya. Jadi, kadar yang dia baca di dunia ini akan membantu dia untuk naik tingkatannya. Untuk naik tingkatannya. Ya, nah kemudian bukan berarti maknanya itu adalah kedudukanmu berada pada akhir yang kau baca, misalnya baca tentang ayat neraka lalu kita mati maka masuk neraka, bukan itu. Tapi maksudnya kedudukanmu sesuai dengan apa yang terakhir kau baca, berapa jumlah atau berapa bagian dari Al-Quran yang telah kau baca, berapa kali yang telah kau baca. Ya, kemudian kalau dia pun meninggal dunia, maka nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau di sini, wal Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul Qur'an ini merupakan keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Al-Quran, ya, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran ya, ini akan diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraj al-Hakim, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim fi Mustadrak min hadithi Buraidah radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa amila bihi ya ulbisa yaumal qiyamah tajan min nur. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mempelajari serta mengamalkannya, maka pada hari kiamat dia akan dipakaikan mahkota yang terbuat ya dari cahayanya. Qala wa yuksa walidayhi hullatani la yakuma bihima dunya. Kemudian kedua orang tuanya akan dipakaikan perhiasan yang tidak didapatkan di dunia. Ya, jadi ini keutamaan anak-anak pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Ya, bahwa mereka ya akan apa kedua orang tuanya akan dipakaikan dua hullatan, yakni dua gelang. La yakuma bihima ad-dunya, tidak sebanding sedikit pun ya dengan benang ini, seluruh benang yang ada di dunia. Ya. Maka kemudian di akhirat nanti ya, kemudian kata beliau ya, orang tua itu akan bertanya, kenapa kami bisa menggunakan dua perhiasan ini? Ya, hada fa yuqalu bi akhdhi waladakuma al-Qur'an. Kau mendapatkan ini semua karena anakmu ya telah mengambil dua apa ini ya? Allah taala. Ya. Maka keduanya mengatakan, kenapa kami dipakaikan ini? Hadza fa yuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Engkau mendapatkan ini kepada orang tua ya, karena anakmu telah mempelajari Al-Qur'an. Karena anakmu telah mempelajari Al-Qur'an. Ini luar biasa. Barang siapa yang anaknya itu adalah ahli Al-Qur'an, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Kemudian kata beliau, di antara keutamaan mempelajari Al-Qur'an, wasakinatu tatanazzal lil Qur'an. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketenangan itu akan turun ya kepada Al-Qur'an. Ya, bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dia akan mendapatkan ketenangan. Wa rahmatu tughshi min man yatlu kitaballah wa yandarisahu. Demikian juga rahmat akan menyelubungi orang-orang yang membaca kitabullah ya dengan mengajarkannya. Demikian juga malaikat takut kepada mereka, bal tasna'u li qira'atihim, bal natasamma fi qira'atihim, bahkan mereka bersama-sama duduk di ketika membaca Al-Qur'an. Wal lisanu yurattab bil Qur'an, dan lisan itu akan disegarkan dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini keutamaan-keutamaan dari Al-Qur'an. Turun ketenangan, turun rahmat, ya. Kemudian malaikat pun ikut berkumpul mendengarkannya. Ini di antara keutamaan dari majelis Al-Qur'an dan sunnah. Qala fa yu'allim ala abna. Idzan Al-Qur'an kullun bi hasabi taqatih. Ya, ketahuilah bahwa orang siapa yang mendapati sesuatu dari hal-hal ini ya, apa yang maksudnya? Baik. Maka ini adalah keutamaan-keutamaan dari membaca Al-Qur'an. Selain mendapatkan ketenangan, rahmat akan turun, kemudian orang-orang yang membaca Al-Qur'an ya akan dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lisan pun akan basah dengan bacaan Al-Qur'an tadi. Fal yu'allim al-abna idzan al-Qur'an kullu bihasabi taqatih. Maka ajarilah Al-Qur'an kepada anak-anak kita sesuai dengan kemampuan mereka. Wa qulu ala qadri isti'abihi wa dzakaihi. Dan yang namanya mempelajari Al-Qur'an ini sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan anak. Wa taqaddam anna Ibnu Abbas kana yad'a al-kabl fi rajuli Ikrimah hatta yata'allama al-Qur'an wa sunnah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Ibnu Abbas mengikat, ya, kaki anjing yang ada di dekatnya. Ya. Kaki maaf. Wa huwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma huwal akhir naam. Kata beliau, ana Ibnu Abbas kana yad'ul kabl fi rajuli Ikrimah. Bahwa Ibnu Abbas meletakkan atau mengikat tali kepada kakinya Ikrimah sampai dia mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa huwa Ibnu Abbas huwal akhir yajma' al-muhkam wa huwa shaghir. Ya. Dan Ibnu Abbas juga mengumpulkan Al-Qur'an ketika dia masih kecil. Ya. Kata beliau, akhrajal Bukhari min hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu asri sinin wa qad qara'tu al-muhkam. Ya, dari hadisnya Ibnu Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan ketika itu aku berusia 10 tahun, aku telah menghafalkan Al-Qur'an. Ya, aku telah menghafalkan Al-Qur'an. Masyaallah. Waqad bawa wal Imam Bukhari li hadha al-athar bi bab ta'limi sibyan al-Qur'an. Adapun al-Imam al-Bukhari, beliau telah membuat judul bab dalam sahihnya, bab ta'limi sibyan al-Qur'an. Bab tentang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak. Ya, jadi anak-anak diajarkan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Qala al-Hafidz fil fath la'alla al-musannif asyara fi tarjumah ila qawli Ibni Abbas saluni ani tafsir fa inni hafitul qur'ana wa ana shaghir. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah judul atau pemberian judul Imam Bukhari ini, beliau mengatakan bahwa ada kemungkinannya Al-Imam Al-Bukhari di sini mengisyaratkan, ya, dalam daftar isinya ini beliau mengisyaratkan terhadap ucapannya Ibnu Abbas, ya, tanyakanlah kepadaku tentang tafsir karena sungguh aku telah menghafalkannya sejak aku berusia kecil. Qala al-Hafidz, ya. Qala al-Hafidz akhrajahu Ibnu Sa'ad wa ghairuhu bi isnadin sahih. Kata al-Hafidz, hadis ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dan yang selainnya dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi ini keutamaan mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak. Wa huwa Ibnu Abbas yuqayyidu Ikrimah bil quyut hatta yata'allama al-Qur'an. Dulu Ibnu Abbas pernah mengikat Ikrimah, ya, dengan ikatan sampai dia mempelajari Al-Qur'an. Qala Ikrimah laqad ra'aituni, ya, wa Ibnu Abbas muthiki ala ta'allumil Qur'an. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguh aku telah aku memandang bahwa diriku dan Ibnu Abbas, kata Ikrimah, ya, aku memandang bahwa diriku dan Ibnu Abbas, ya, telah diikat untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, jadi maksudnya Ikrimah ini Ibnu Abbas pernah memberikan ikatan kepadaku, mengikat diriku agar aku mempelajari Al-Qur'an. Wa qala al-Hafidz akhriju Ibnu Sa'din wa ghairu bi isnadin sahih. Wa ghairuhu bi isnadin sahih. Wa qala al-Hafidz akhrajahu Ibnu Sa'ad wa ghairuhu bi isnadin sahih. Kata al-Hafidz, ya, riwayat ini telah disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya dengan sanad yang sahih. Bahwa Ibnu Abbas mengikat beliau. Ya. Kata Ikrimah, laqad ra'aituni wa Ibnu Abbas muthiki ala ta'allumil Qur'an. Ya, aku melihat Ibnu Abbas mengikatku untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, Jadi anak-anak itu diajarkan untuk mempelajari Al-Quran sejak dini. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa ya, mengajarkan Al-Quran ini sebaiknya bapak dan ibunya yang mengajarkan, terutama Iqra itu ya, membaca Al-Quran. Kan tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit untuk mengajarkannya. Ya, dan apabila anak dari kecil sudah kita ajarkan untuk menghafalkan Al-Quran, yang namanya usia masih kecil itu adalah usia emas. Ya, belum terkotori pikirannya dengan berbagai macam polutan. Sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Baik. Jadi ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Yaitu mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Qala wa aidan alim al-auladaka al-aqidah as-sahihah wal-imana wa sunnata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga ajarkan kepada anak-anak kita akidah yang benar. Ajarkan keimanan, ajarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatauhidu aslu dinina. Maka tauhid ini merupakan fondasi asal dari agama kita. Wala yuqbal min syakhsin amalan illa ma'al ikhlas. Tidaklah diterima dari seseorang suatu amalan kecuali dengan keikhlasan. Wa tauhidillahi subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, baru amalan tersebut diterima. Ya. Fa'allim abna'aka dhalika min khilali kitabillahi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ajarkanlah kepada anak-anak Anda, ya, ketika Anda mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. Jadi mengajarkan Al-Quran dan Sunnah ini bukan hanya sekedar menghafal saja, tapi juga kita ajari prinsip-prinsip akidah. Telah berlalu hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang pengajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillaha yahfadka. Wahai anak, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu diajari untuk mempelajari akidah. Ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar dia menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa akhraja Ibnu Majah min hadithi Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Kemudian dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari hadisnya Jundud bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fatayan, ya, hazawiratun fata'al fatu'allimuna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Tsumma ta'allamana al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kata Junub bin Abdullah, dahulu kami ya bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fatayan ya khazawrah, dan dahulu kami dalam keadaan masih kecil. Fata'allamana al-iman, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami iman sebelum qabla an nata'allama al-Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Ya, jadi akidah pun merupakan perkara yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian kata beliau, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimul Hasan ibn Ali kalimat yasirat sahlah fi hifdhiha qawiyatun fi ma'naha wa mabanaha wa mabnaha kay yaqulahu fi Taurah fi witr. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada Al-Husain atau Al-Hasan bin Ali ya kalimat-kalimat pendek dan mudah yang telah dihafalkan oleh Al-Hasan bin Ali ya ketika kekuatannya telah kembali menguat. Maksudnya ketika kalimat-kalimat yang mudah dan mudah untuk menghafalkannya dengan kuat, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau doa salat witir yang memiliki makna yang sangat kuat. Allahumma hdini fi man hadait wa tawallani fi man tawallait, ya, wa afini fi man afait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqda wa la yuqda alaik, ya, wa innaka la tadhillu man walaik, ya, man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta wa ta'alait. Ya Allah, tunjukkanlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Selamatkanlah aku bersama orang yang telah Engkau beri keselamatan. Tolonglah aku bersama orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berkahilah untukku apa yang telah Engkau anugerahkan. Sesungguhnya, ya, apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkaulah yang memutuskan. Dan engkau tidak diputuskan, tidak ada yang memutuskan sesuatu atas dirimu. Innahu la tadillu man walait, dan Allah tidak akan menghinakan orang yang dibela olehnya. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan memuliakan orang yang memusuhinya. Tabarokta wa ta'alait, maha suci engkau dan maha tinggi engkau. Ya, nah, ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Al-Husain, padahal Al-Husain masih kecil. Doa kunut yang sangat luar biasa maknanya. Kalau waqad kana sahabatu ya yu'allimuna abna'ahum sunnata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa Sa'dun ibni Abi Waqqas yu'allimu nabiyahu azkaran sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dahulu para sahabat mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'd bin Abi Waqqas mengajarkan anaknya ya zikir-zikir yang dia dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, jadi diajarkan zikir-zikir tersebut kepada anak-anak. Akhraj al-Bukhari min tariqi Amr ibn Maimunah al-Adawi qala kana Sa'dan ya kana Sa'dun yu'allimu banihi haula al-kalimat kama yu'allimu al-muallim ya al-ghulamat Al-kitabah fayaqulu inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadhu minhum dubra shalah. Maka dikatakan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila beliau berta'awud di bagian akhir salat beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal jubun wa a'udzubika an uradda ila ardali al-umur wa'udhu bika min fitnati dunya wa'udhu bika min adabin nar. Ya, Sa'd bin Abi Waqqas mengajarkannya zikir ya sebelum salam ketika sholat. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubun, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sikap yang pengecut. Wa'udhu bika an aradda ila ardali al-umur, dan aku menginginkan apabila aku menginginkan perlindungan darimu ya dari fitnatud dunya wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah kepada anak-anak. Ya. Qala wa Abu Bakar kadzalik, demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ajaran akidah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq juga. Ya, akhrajan Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i bisnadin hasan, dengan sanad yang hasan, min haditsi Muslim bin Abi Bakar, min Abi Bakrah. Ya, dari Muslim bin Abi Bakrah, annahu sami'a dar, sami'a walidahu yaqulu fi duburi shalah, bahwa dia mendengar bapaknya membaca ini setiap kali di akhir salat. Allahumma inni a'udzubika minal kufr wal faqr wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari lambat berpikir, dan dari azab kubur. Ya. Ya, Abu Bakar dia mendengar bapaknya, ini Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, mendengar bapaknya mengajarkan, Allahumma ini a'udzubika minal kufur wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran, dan dari adab kubur. Faja'altu ad'u bihinna. Dan maka aku jadikan ini sebagai doa. Jadi beliau membaca doa tersebut karena apa yang dia dengarkan dari bapaknya. Faqala ya bunayya anni 'allimtu ha'ula'i al-kalimat. Kemudian dia mengatakan, wahai anak-anak, apakah kalian belum pernah aku ajari kalimat-kalimat ini? Qultu, mereka mengatakan, ya abati sami'tu katad'u bihinna min duburi shalah. Fa akhadtuhunna anka. Nyam. Kemudian dia mengatakan, wahai bapakku, sesungguhnya aku mengambil doa ini darimu ketika engkau membacanya setiap akhir sholat. Setiap engkau membaca akhir sholatmu. Ya. Maka kemudian dikatakan oleh Az-Zuhman, ya bunai, fa inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ashab yad'u bihinna fi duburi sholah. Bahwa Nabi SAW dulu mengucapkan doa ini setiap kali beliau berakhir dari sholat. Ini menunjukkan bahwa pengajaran zikir-zikir ini kepada anak-anak kita dan juga mana-mananya sudah kita lakukan sejak kecil. Baik. Kemudian juga Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal sebuah doa, ya. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah. Naam, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, senantiasa buat aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga beribadah dengan baik kepadamu. Ya. Qala fakadzalika fa'alim al-awlad al-ahadith. Demikian juga ajari kepada anak-anak kita hadith-hadith. Di mana Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Pada siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan agama ini baginya. Ya. Demikian juga hadis dari Nabi SAW, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta ya yulabbi'anahu atau hatta yuballighahu ghairuhu. Nabi SAW mengatakan, Allah SWT akan mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku, ya, kemudian dia hafalkan, lalu dia menyampaikannya apa adanya, tanpa ditambah-tambahi. Baik. Wa qala Rasulullah SAW kalimatani khafifatani ala lisan, takilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Nabi SAW juga mengajarkan doa, dua kalimat, ya, khafifatan, yang tertutupi. Ya, dua kalimat yang ringan di lisan, kemudian berat di timbangan amalan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dengan segala pujian baginya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang Maha agung. Ya, diajari untuk mengucapkan dua kalimat yang ringkas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abi Musa, ya Aba Musa, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Ya. Abi Musa al-Asy'ari ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Musa, apakah engkau mengizinkan atau engkau menunjukkan kepadaku, ya, harta benda surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala ya Rasulullah, atau sebelumnya apa, Abu Musa mengatakan, bala ya Rasulullah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya wahai Abu Musa, maukah engkau aku tunjukkan kepada perbendaharaan surga? Mau, kata Nabi Musa. Qul la haula wala quwata illa billah. Katakanlah la haula wala quwata illa billah. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majjihu majjihu minal lail qala bismikallahumma amutu ahya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia ingin tidur beliau mengucapkan bismikallahumma amutu ahya. Wa ila staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan setelah beliau bangun dari tidurnya beliau mengucapkan segala puji bagi Allah ya ahyana ba'da amatana, yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Ya wa ghairu wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kembali. Baik. Wa kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'it. Demikian juga beliau alaihi salatu wasalam apabila beliau masuk ke dalam WC beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'it. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan setan perempuan dan juga setan laki-laki. Ya. Kemudian kata beliau, wa hadza sayyidul istighfar, dan juga ajari dia sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nah, ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ini perkara selain perkara akidah, menghafalkan Al-Qur'an dan sunnah, dia pun diajari untuk ya menjaga zikir-zikirnya. Baik. Ya, tahu sedikit ya. Walim wa aidan ma'anil kalimat al-mufradat as-sahla al-yasira min kitabillah. Dan ajarkanlah kepada anak-anak kosakata-kosakata yang mudah dari kitabullah. Ya. Kemudian mulailah dia membaca Al-Qur'an, mulai menghafalkan juz amma. Ajarkan maknanya itu apa dengan cara yang mudah. Ya, sedikit demi sedikit. Ya. Maka kata beliau di sini, falayaliku bika an tajhala makna qaulihi ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Maka merupakan suatu aib, suatu kekurangan apabila engkau tidak memiliki tidak tahu makna apa makna qul a'udzu birabbil falaq. Demikian juga firman Allah min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Ya, tidak layak bagimu untuk tidak mengetahui apa makna ayat-ayat ini. Ayat ini banyak beredar ya, mudah dihafal. Qala walayaliku minka antajhala ma'nal ya ma'nal adayat al-qari'ah wa nazi'at ya. Maaf, al-adiyat ma'nal adiyat wal-qari'ah wa nazi'at wa abasa wadah wadzalik, dan tidak layak bagimu untuk tidak mengetahui makna adiyat, surat dalam adiyat, surat al-qari'ah, surat naziat, surat abasa dan yang semisalnya. Fa'alim auladaka hadhil ma'ani al-mutakarrirah sahlah al-yasirah. Maka ajarkanlah anak-anakmu apa makna ya ucapan-ucapan yang sering berulang ini. Ya, dalam juz amma. Jadi bukan hanya sekedar menghafal saja, tapi paling tidak dia memiliki gambaran terhadap makna dari ayat tersebut. Qala wa kadzalika rawih alaihim bi dzikri qasasil anbiya. Kemudian buat mereka senang dengan kisah para nabi. Demikian juga orang-orang saleh. Ya, kisah-kisah yang membawa pengaruh positif dan membangun pondasi yang baik. Ya. Memberi posisi yang dasar yang baik. Seperti kisah-kisah tentang kesabaran ya, fi fadlil sabar wa akibatu sabar, dan akibat dari kesabaran, wal qasasul lati tubayyin fadla afwa wa adhimi atharih. Demikian juga bacakan kisah-kisah yang menunjukkan besarnya keutamaan maaf dan bagaimana pengaruhnya. Dan yang selainnya, ya, wal qasasul lati tuhmal makna sadaqah wasyaja'a wal karam wal wafa wat tazkir bil yaumil akhir wa ta'rif bi rabbihim wa nabihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah-kisah yang mengandung kejujuran, ya, menunjukkan kejujuran, kisah-kisah yang menunjukkan keutamaan, keberanian, pemurah, memenuhi janji, dan yang mengingatkan mereka kepada Rabb-nya, ya, kepada hari akhir, dan memperkenalkan mereka, membuat mereka lebih dekat kepada Rabb mereka, dan menjelaskan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perkara-perkara, ya, dari agamanya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Jadi intinya adalah kita berupaya saya mengajarkan Quran dan Sunnah, ajarkan tauhid kepada anak-anak kita, dan kita kisahkan kisah-kisah positif yang terdapat dalam Al-Quran. Kami persilahkan.